Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Demikian pula pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk mengisi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kita duduk sejenak, kita belajar bersama mengkaji sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sebagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barakah kepada kita, menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan apa yang kita cari ini sebagai sesuatu yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, kita membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-91. Al-hadithul hadi wa tis'un. Hadis yang ke-91. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarda lakum thalathan ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridha bagi kalian tiga perkara. Allah ridha tiga perkara bagi kalian. Wa yakrahu lakum thalathan, dan Allah tidak menyukai tiga perkara bagi kalian. fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Maka Allah meridhai bagi kalian yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang pertama, kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun di dalam peribadahan tersebut. Wa ta'tasimu bihablillahi jami'an. Dan yang kedua adalah an ta'tasimu bihablillahi jami'an, yakni kalian berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Yakni kalian bersatu, tidak tercerai-berai, tidak berpecah belah. Nah, ini tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini yang Allah Subhanahu wa taala ridai bagi kita. Sehingga barang siapa ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berusaha mewujudkan ketiga perkara ini di dalam dirinya. Wa yakrahu lakum qila wa qala, dan Allah tidak suka bagi kalian qila wa qala. Qila artinya dikatakan, qala mengatakan, maksudnya adalah yakni qila li fulan qala fulan. Katanya fulan bilang begini. Katanya fulan dibilang begini. Naam, ya. Ini qila wa qala, yakni berita-berita yang belum jelas kepastiannya, berita-berita yang tidak bisa nam dipastikan kebenarannya. Nam atau dijelaskan qila wa qala, yakni adalah al-iktsar minal kalam wa hikayatu syai'in la ya'lamu sihatu atau la ya'lamu sihatahu, yakni banyak berbicara dan menyampaikan sesuatu yang dia tidak bisa memastikan kebenarannya. Ini qila wa qala. Nam qila wa qala. Wa kathratu su'al, dan banyak meminta. Ya, banyak meminta. Dan di sini juga meminta secara umum, baik meminta berupa harta atau bertanya, banyak bertanya tapi nanti ada perinciannya. Nam wa idha'atul mal, ya, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dalam hadis ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala meridhai tiga perkara. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, tidak berpecah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci tiga perkara. Yang pertama, qila wa qala, katanya dan katanya. Wa katsratu su'al, terlalu banyak meminta atau banyak bertanya. Dan yang ketiga adalah idha'atul mal, ya, menyia-nyiakan harta. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala fihi isbatur ridha lillahi. Di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat penetapan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ar-ridha. Naam, makhluk juga mereka memiliki sifat ridha, tetapi keridhaan Allah tidak bisa disamakan dengan keridhaan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Naam. Wa dzikru muta'alliqatihi, dan di dalam hadis ini menyebutkan apa-apa yang berkaitan dengan sifat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha, maka sifat ridha itu memiliki ta'aluk, memiliki kaitan, yakni meridhai apa? Ya. Maka disebutkan tiga perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa itsbatul karahiyati minhu. Demikian pula hadis ini menetapkan karohiyah, kebencian, ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru muta'alliqatiha, dan menyebutkan kaitan kebencian Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat benci. Apa yang dibenci Allah disebutkan dalam hadis ini, yakni qila wa qala wa katsratu su'al wa idha'atul mal. 6. Fa inna Allah jalla wa ala min karamihi ala ibadihi yarda lakum ma fihi maslahatukum. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaannya terhadap hamba-hambanya, kedermawanannya terhadap hamba-hambanya, Allah meridhai bagi mereka apa-apa yang terdapat kemaslahatan bagi mereka. Jadi seluruh apa yang diridhai oleh Allah mesti baik untuk hamba tersebut. Ya. Seluruh apa yang Allah ridhai itu mesti akan mendatangkan kebaikan bagi hamba tersebut. 6. Wa sa'adatuhum fil 'ajili wal 'ajil. Dan di dalamnya terdapat kebahagiaan bagi mereka, bagi hamba-hamba tersebut, baik untuk kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala meridai sesuatu untuk hambanya, berarti sesuatu itu mesti mendatangkan kebaikan bagi hamba, mesti akan mengantarkan kepada kebahagiaan bagi hamba di dunia maupun di akhirat. Wa dzalika bil qiyami bi ibadatillah wahdahu la syarikalah. Dan yang demikian itu adalah dengan seorang hamba menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Ini adalah jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah, maka tidak mungkin dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Naam. Wa dzalika bil qiyami bi ibadatillah wahdahu la syarikalah. Dan yang demikian itu adalah dengan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan baginya. Wa ikhlasud dini lahu bi an yaquma an-nasa bi aqaidil imani wa usulihi wa syara'il islami adh-dhahirah wal batinah. Dan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya, dengan dia, yakni dengan manusia, mewujudkan akidah keimanan dan prinsip-prinsipnya serta syariat Islam baik secara zahir maupun batin. Ya, ini masuk ke dalam kategori yang pertama, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dia mengikhlaskan seluruh ibadah-ibadah tersebut, ya, ibadah yang dilandasi dengan akidah yang benar. Dia laksanakan syariat-syariat Islam baik yang zahir maupun yang batin. Wa bil a'mali shalihah, dan dengan beramal amalan yang soleh. Wal akhlaqiz zakiyah, dan dengan akhlak yang suci. Kullu dzalika khalisan lillahi muwafiqan limardatihi ala sunnati nabiyhi. Semua itu semata-mata karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, mencocoki apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah nabinya. Sesuai dengan sunnah nabinya. Ini yang pertama, ya. Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendatangkan kebahagiaan bagi hamba tersebut baik di dunia maupun di akhirat, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah tersebut. 6. Dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wa ya'tasimu bihablillah, dan berpegang teguh dengan tali Allah. Apa maksud tali Allah? Wa huwa dinuhu alladhi huwal waslah bainahu wa baina ibadihi. Hablullah, tali Allah, maksudnya adalah agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala, yang dia merupakan penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Ya. Hamba berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan agama. Ya, dengan agama ini. Sehingga barang siapa tidak merealisasikan agama, maka dia tidak memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena agama ini adalah penghubung antara hamba dengan penciptanya. 6. Sehingga barang siapa yang keliru agamanya, maka tidak akan terwujud hubungan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Sehingga kalau ada orang mati dengan membawa selain Islam, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat mesti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, karena tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini hablullah, tali Allah, maksudnya adalah agama ini, agama Islam ini. Karena agama inilah yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. 6. Fa yaqumu bihi mujtami'ina muta'awinina 'alal birri wat taqwa. Dan mereka menegakkan agama ini bersama-sama. Beragama itu tidak sendiri-sendiri. Beragama itu dengan bersama-sama dengan bersaudaranya, ya, bersama-sama dengan saudaranya. Mujtami'ina muta'awinina 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. Ya, ini sehingga yang namanya beragama tidak diserahkan kepada perasaan masing-masing, tidak diserahkan kepada hawa nafsunya masing-masing. Merasa senang hidup menyendiri, akhirnya bikin kelompok sendiri. Padahal Allah melarang dari perpecahan. Gara-gara tersinggung kemudian memisahkan diri dari saudaranya, Allah melarang dari yang demikian. 6. Bahkan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Al muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya, tidak menterlantarkannya, tidak membohonginya, dan tidak meremehkannya. Ini konsekuensi persaudaraan: tidak menzalimi, tidak menterlantarkannya, tidak berbohong kepadanya, tidak menghinanya. Bal yakunu muhibban lahu musafian. Bahkan dia menjadi orang yang mencintai saudaranya dengan memurnikan kecintaan tersebut. Wa akhan muawinan, dan menjadi saudara yang siap membantu, ya. Menjadi saudara yang siap membantu saudaranya. Wa bihadzal asli walladzi qablahu yakmuluddin. Maka dengan prinsip ini dan prinsip sebelumnya, sempurnalah agama seseorang, ya. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah tersebut, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa? Yakni dengan bersama-sama berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dua prinsip ini sempurnalah agama seseorang. 6. Wa tatimmun ni'matu 'alal muslimin, dan sempurnalah kenikmatan itu bagi kaum muslimin. Yu'izzuhumullahu bidzalika wa yansuruhum. Yang dengan hal itu Allah akan memuliakan mereka dan Allah akan menolong mereka. Liqiyamihim bi jami'il wasaili allati amarahumullahu biha, dengan penegakan mereka terhadap seluruh wasilah-wasilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Wallati takaffala liman qama biha bin nasr wa tamkin, dan yang Allah Subhanahu wa taala jamin bagi orang yang menegakkannya, Allah jamin dengan pertolongan dan pengukuhan. Allah kukuhkan di dunia ini, Allah berikan kekuasaan, kemapanan dalam kehidupan mereka. Wabil falahi wan najahi al ajili wal ajili, dan dengan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. 6. Ini, jadi dengan perkara-perkara ini, ya, maka seorang akan sempurna agamanya, ya, seorang akan sempurna agamanya yang beribadah kepada Allah SWT dengan mengikhlaskan ibadah tersebut, kemudian berpegang teguh dengan agama Allah SWT bersama-sama dan tidak berpecah belah, sempurnalah agama seorang hamba. 6. Kemudian berikutnya, ثم ذكر ما كره الله لعباده. Kemudian di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Mimma yunafi hadzal umura allati yuhibbuha wa yanquduha. Dari apa-apa yang bisa merusak perkara-perkara ini atau menghilangkan perkara-perkara ini. 6. Yakni yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan bisa membatalkannya, ya. Jadi tiga perkara ini bisa merusak dan bisa menghancurkan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga perlu diketahui agar kita tidak terjatuh kepada apa yang merusak kecintaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Naam. Fa minha, maka diantaranya ya, perkara yang bisa naam menghilangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah kasratul qila wa qal. Ya. Kasratul qila wal qal, yakni banyak naam qila wa qal. Ya, sebagaimana jelaskan tadi, ya, al-qila wal-qal itu adalah al-iktar min al-kalam wa hikayatu syai' la ya'lamu sihatahu, yakni banyak menyampaikan pembicaraan dan menyampaikan sesuatu yang dia tidak bisa memastikan kebenarannya. Ya, dan ini penting ayyul hadirun, ya, terlebih di masa fitnah. Terkadang ketika yang menyampaikan itu adalah orang yang dia sukai, dia cintai, teman akrabnya, dia terima mentah-mentah. Ya. Dia terima mentah-mentah. Nam, walaupun dampak dari berita tersebut menyebabkan perpecahan. Walaupun pengaruh dari berita tersebut menyebabkan perpecahan. Nam, padahal seorang kalau menyadari, maka sungguh ini dia terjatuh kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih dengan mudahnya media sosial, berita masuk tanpa bisa disaring, menceritakan perkara-perkara yang terkadang orang yang cerita sendiri dia tidak tahu kenyataannya. Ini betapa banyak orang cerita tentang laskar jihad padahal dia tidak tahu menau, cuma orang di luar laskar jihad cerita tentang di dalamnya. Apa yang seperti ini bisa dibahas? Terlebih kalau memang benar ada berbagai macam kekurangan, orang-orangnya telah bertaubat, lalu pantaskah kemudian seorang mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah ditaubati? Nah, ini. Dan betapa banyak yang terjatuh yang demikian ini. Mendengar pengakuan fulan dahulu dilakukan demikian, demikian, demikian. Nam, dia serta-merta dia benarkan. Kenapa? Karena ini mendukung hawa nafsunya. Allah musta'an. Ya. Padahal kalau dia menyadari sungguh ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengarkan berita yang dia tidak bisa mengecek, ini benar enggak sih? Ini kan masih katanya-katanya. Kenapa berani dia sampaikan? Oh, katanya Ustaz Fulan dulu demikian, demikian, demikian. Tidakkah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ilmu ini telah sering dia dapatkan? Qila wa qala ini sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi betapa mudahnya dia terjatuh kepada hal ini. Naam, ini adalah nasihat untuk kita bersama, ya, baik anak pribadi maupun kita semua. Naam. Fa inna dzalika min dawa'i al-kadzib. Ya, karena semua yang demikian itu merupakan perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kedustaan. Ya, akan menyeret kepada kedustaan. Wa adami tatsabbut, dan tidak adanya cek dan cross check. Tatsabbut memastikan kebenaran tersebut. Ya. Jadi kalau ada berita yang kita tidak bisa memastikan kebenarannya, segera serta-merta tinggalkan, tidak usah. Ya. Jangan kita kemudian bergumul dengan atau berdalam-dalam dengan berita yang kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Naam. Dan tidak setiap berita yang benar pun kemudian serta-merta boleh disampaikan. Tidak setiap berita yang benar kemudian boleh disampaikan. Seperti misalnya ghibah. Ghibah sesuatu yang benar. Memang fulan benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Tetapi apakah walaupun terjadi benar-benar demikian kemudian boleh kita menyampaikan kepada orang lain? Tidak boleh. Apalagi itu berkaitan dengan aib, ya, seorang yang secara umumnya dia adalah orang yang baik, maka tidak diperbolehkan. Naam. Jadi tidak setiap perkara yang benar itu boleh disampaikan, apalagi perkara yang tidak jelas kebenarannya. Ya, maka ini masuk ke dalam qila wa qala, yang ini akan mengantarkan kepada kedustaan. Naam. Wa taqadi ghairil haq, dan meyakini sesuatu yang tidak benar. Ya, meyakini sesuatu yang tidak benar. Naam. Wa min asbabi wuqul fitan, dan merupakan sebab terjatuhnya kepada fitnah. Ya. Merupakan sebab terjatuhnya kepada fitnah. Fitnah semakin besar, semakin merajalela karena ini dihembus-hembuskan, dipupuk dengan yang namanya qila wa qala. Naam, dengan qila wa qala. Naam. Wa tanafurul qulub, dan menyebabkan hati-hati itu lari. Ya. Dengan berita-berita, isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, orang-orang yang terbakar dengan semangat, dengan perasaan, dia serta-merta, nah, kalau gitu kita tinggalkan saja. Nah, kita tinggalkan saja menyebabkan perpecahan dengan sebab apa? Qila wa qala. Wa min al-istighali bil umuri dharati 'anil umuri nafiyah, dan itu termasuk perkara yang menyibukkan seseorang kepada perkara yang memadaratkan dan meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Qila wa qala, ya, sungguh orang yang lebih suka kepada qila wa qala, maka dia lebih banyak terjerumus kepada perkara yang memadaratkan dan dia banyak meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat. Wa qalla an yaslam ahadun min syai' min dzalika, dan sedikit seorang yang selamat dari enam sesuatu yang demikian itu, yakni hampir-hampir enam banyak orang mereka itu tidak bisa luput dari qila wa qala walaupun sedikit, biasanya terjatuh enam. Dan ini juga merupakan nasihat dari beliau hanya agar kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang kita tahu ilmunya tentang haramnya ghibah, tetapi betapa banyak pula kita terjatuh. Ya. Terjatuh kepada perkara ghibah. Kita tahu besar dosanya, tetapi ketika menggibah orang terasa ringan perkara tersebut. Wal iyadz billah. Naam. Wa qala an yaslam ahadun min syai'in min dzalika idza kanat raghbatuhu fil qila wa qala, ya. Dan sedikit seorang yang dia selamat dari sesuatu yang demikian itu kalau memang dia suka kepada qila wal qal, ya, kalau apalagi kalau dia memang sukanya terhadap ya, al qil wal qal, ya. Naam. Kemudian wa amma qauluhu, adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam wa kathratus su'al fa hadza huwa su'alul madzmum. Ya. Kathratus su'al, naam, banyak meminta, ini adalah permintaan yang tercela. Ya. Kathratus su'al fa hadza huwa su'al al-madmum. Ya. Yang dimaksudkan dengan banyak meminta di sini adalah meminta yang tidak baik, ya, meminta yang tercela. Apa contohnya? Kasu'ali dunya min ghairi hajatin wa daruratin. Seperti meminta dari perkara dunia tanpa adanya hajah dan tanpa adanya darurat. Ya. Sebenarnya dia tidak membutuhkan, tetapi dia meminta kepada orang, yakni untuk menumpuk kekayaannya, untuk menumpuk manfaat dan seterusnya. 6. Jadi dari sini kita pahami bahwasanya meminta kepada orang lain dari perkara dunia, kalau di situ ada hajah, di situ ada darurah, maka ini tidak termasuk tasawul, ya. Tidak termasuk tasawul yang tercela, tidak termasuk meminta-minta yang tercela. Sehingga sungguh-sungguh keliru. Dan kita tidak tahu akalnya lari kemana. Ketika ada orang misalnya karena memang butuh. Butuh sesuatu, kalau pergi ke pasar terlalu jauh, meminta kepada tetangganya, ada cili. Ya. Kebetulan mau memasak, mendadak, cilinya habis. Oh ini termasuk. Tasawul meminta-minta, haram. Allahumma musta'an. Ya. Yang dicela itu adalah meminta-minta dalam keadaan bukan seperti ini, tidak dalam keadaan memiliki hajah atau memiliki darurat. Naam. Ini termasuk istilahnya apa? Gagal paham. Ini istilah zaman sekarang, gagal paham di dalam memahami petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Kemudian demikian pula kathratus su'al, banyak bertanya yang tercela di sini adalah as-su'alu ala wajhi ta'annuti wal i'nad, yakni bertanya dalam bentuk at-ta'annud, yakni mendalam-dalam, wal i'nad, yakni dalam ngeyel, ya. Bertanya 6 termasuk adalah menanyakan sesuatu yang sangat jarang terjadi, ya. Menanyakan sesuatu yang aneh-aneh, kalau di akal-akal mungkin bisa terjadi, tapi dalam kenyataan itu hampir-hampir tidak didapati, ya. 6 Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tercela. Seperti seorang bertanya, Allah kan maha kuasa, Allah mampu, maha mampu, iya atau iya. Lalu pertanyaan saya, Allah mampu enggak menciptakan batu yang Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya? Allah mustahil. Pertanyaan yang tercela, ya. Pertanyaan yang tercela. 6 Demikian pula yang lainnya, ya. Demikian pula yang lainnya menanyakan, bagaimana kan diantara syarat-syarat sholat ini harus suci, ya, suci tempatnya, suci pakaiannya. Lah kalau misalnya seorang sholat kemudian karena sarungnya sarung murahan, kainnya ada yang terlepas, benangnya terlepas, kemudian menjulur sampai 1 meter, 2 meter, kemudian nempel dengan najis, ya, dengan kotoran. Terus bagaimana sholatnya? Ini termasuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya dia tanyakan, berlebihan. Ya. Lebih maunya ada terjadi yang seperti itu. Kalau terjadi, ada orang seperti itu, tanyakan. Kalau tidak, ya jangan ngarang-ngarang. Walaupun ya, itu kan bisa terjadi. Nah, kalau bisa terjadi, siapa yang pernah terjadi seperti itu? Ya. Naam. Demikian pula wa anil umuri lati yukhsha min dharariha, dan dari perkara-perkara yang dikhawatirkan kemadharatannya, menanyakan suatu perkara yang justru tidak mendatangkan kebaikan tetapi malah mendatangkan keresahan bagi lingkungannya. Demikian pula dari perkara-perkara yang lain yang bukan mendatangkan manfaat tetapi malah mendatangkan keresahan. Au anil umuri lati la naf'a fiha, atau dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat padanya. 6. Maka ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-101. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang seandainya ditunjukkan kepada kalian maka akan memberatkan kalian, akan menyusahkan kalian. 6. Wa amma as'alu anil ulumin nafi'ah ala wajhil istirsyad awil irsyad fa hadha mahmudun ma'murun bihi. Adapun bertanya tentang ilmu yang bermanfaat, ya, ala wajhil istirsyad, yakni dalam bentuk meminta bimbingan, yakni dalam keadaan memang dia tidak tahu. Dia tidak tahu, dia bertanya bagaimana hukumnya 6 perkara demikian. Dia tidak tahu. Au al-irsyad, atau dalam bentuk dia sebenarnya tahu, ya. Tapi kebetulan ada orang yang lebih alim, lebih didengar perkataannya. 6 dia tanyakan kepada alim tersebut agar saudara-saudaranya mengambil faedah. Permasalahan ini bagaimana ya Syekh? Syekh menjelaskan, ya. Saya menjelaskan. 6 ini pertanyaan ini terpuji. Ya. Pertanyaan ini adalah terpuji. Dia menjadi sebab tersampaikannya ilmu yang bermanfaat itu bagi orang lain. 6. Ini adalah kasratus su'al. Jadi kasratus su'al. Yang pertama, yang termasuk dalam kategori kasratus su'al yang dicela, banyak meminta. Ini adalah meminta manusia tentang harta mereka dalam keadaan tidak ada hajah, tidak ada darurah. Tidak ada hajah dan tidak ada darurat, ya, tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka ini adalah sesuatu yang tercela. 6. Demikian pula bertanya 6 tentang sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin. Demikian pula bertanya tentang sesuatu yang sangat jarang terjadi atau hampir-hampir mustahil terjadi. 6. Ya, karena yang demikian ini terdapat apa? Perkara tanattu, ya, berlebih-lebihan, ya, berdalam-dalam. 6. Demikian pula termasuk tanatuk di sini atau termasuk kasratus su'al di sini adalah kasratus su'al an ikhbarin nasi wa tafasilil waqa'i mimma la yanfa'. 6. Yakni banyak bertanya tentang berita-berita orang lain dan perincian 6 kejadian-kejadian yang tidak banyak manfaatnya. 6. Bertanya tentang bagaimana apa perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Ya. Bagaimana ini pemilu di Amerika Serikat? Loh, gunanya untuk apa tanya tentang pemilu di Amerika Serikat? Ini artis ini kemudian bagaimana ceritanya? Loh. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. 6. Demikian pula kasratus su'alil insani bi'ainihi antafasili halihi waddukhulu fi khususiyati hayatihi. Demikian pula banyak bertanya kepada seseorang tentang pribadinya, ya, dan perincian-perincian keadaannya, ya, serta turut campur dalam perkara-perkara pribadi. Ini termasuk kasratus su'al, ya. Seperti misalnya dia bertamu kepada saudaranya, ya, atau ummahat bertamu kepada ummahat yang lain. 6. Kebetulan pas bertamu ada telepon. Iya, ini kan saya sudah dulu kan 1 bulan katanya, ini sudah 3 bulan bagaimana? Nah, yang kasratus su'al Siapa itu Um? Utang berapa? Duh, urusannya apa ngurusi utangnya orang lain? Ya, manfaatnya apa? Ini termasuk kasarat soal. 6. Oh, memang itu. Akhirnya tambah lanjut, enggak cuma kasarat soal, jatuh kepada ghibah. Ya, jatuh kepada ghibah. Afan ana cuma tabayun saja. Duh, tabayun bukan pada tempatnya. Itu namanya ghibah. Ya, namanya ghibah. Tabayun tentang kemaksiatan yang terjadi pada saudaranya yang seharusnya ditutupi. Ana cuma tabayun saja. Lu saya enggak tahu menau. Ya kamu biar tahu nanti mungkin ya, bisa tabayun ke yang lain lo. Ini bukan tabayun, itu namanya ghibah. Ya. Naam, hendaklah kita berhati-hati dari yang demikian ini. Naam. Ini termasuk kathratu su'al yang tercela di dalam hadis ini. Naam. Kemudian berikutnya, waqalu wa idhatul mal, dan menyanyiakan harta. Wa dzalika imma bitarki hifdhihi hatta yadhi'a. Dan yang demikian itu ya, termasuk dalam kategori menyanyiakan harta. Imma bitarki hifdhihi hatta yadhi'a, yakni dengan meninggalkan penjagaan, yakni tidak mau menjaga baik-baik sampai hilang barang tersebut. Ya. Allah memberikan nikmat berupa harta, tidak dijaga baik-baik. Ya. Allah berikan kemudahan, Allah berikan rezeki sehingga dia dapat motor baru. Sudah tawakal saja, parkir di depan rumah tanpa dikunci, di luar rumah. Ini juga termasuk idha'atul mal, menyanyiakan harta. Ya. Itu kan yang dosa kan pencuri. Ya memang pencuri berdosa, tapi sikap kita, perbuatan kita yang seperti ini, sesungguhnya kita juga berdosa. Kenapa? Kita terjatuh pada larangan ini, idha'atul mal. Ya, menyanyiakan harta. Alhamdulillah jualan untung, satu hari dapat 10 juta. Nah, sebagai bentuk syukur, saya gantung uang di depan pintu. Ya, orang curi nanti. Ini juga termasuk idha'atul mal. Ya. Idha'atul mal. 6. Aw yakunu urdatan lisarraqi wadhayya. Jadilah harta tersebut 6 menarik perhatian para pencuri dan menyebabkan sia-sia. 6. Ya, taruh uang 6 di luar, ya, di tempat tinggi mungkin pencuri enggak sampai. Tapi angin sampai. Ya, angin sampai kemudian tertiup hilang semua. 6. Ini juga idha'atul mal. Tercela demikian. Wa imma bi ihmali imarati iqarihi, atau dalam bentuk menyanyiakan 6 pemakmuran bangunannya. Yakni Allah berikan bangunan disia-siakan begitu, kasih tinggal buat jin tinggal, ya. Dia tidak nempati, tidak pula disewakan untuk orang lain. Ini termasuk menyanyiakan. Seandainya dia kontrakkan kepada orang lain, mungkin dia dapat faedahnya, uang kontrakannya tiap bulan atau setahunnya. Demikian pula saudara kita yang membutuhkan tempat tinggal juga dapat tempat tinggal. 6. Bukan malah kasih kontrak gratis kepada jin, ya. 3 hari kalau rumah tidak ditempati, jin yang menempati. Walaupun kita kunci dengan kunci double 10, jin enggak kesusahan. Ya. Jin enggak susah untuk masuk rumah yang dikunci walaupun double 10. 6. Ya. Ini termasuk apa? Termasuk menyanyiakan harta. 6. Awil infaqi ala hayawanihi. 6. Atau berinfak untuk 6 binatang-binatangnya. 6. Yakni berinfak yang seharusnya uang ini bisa bermanfaat bagi Adam. Bagi Bani Adam, dia punya tetangga kasihan 3 hari tidak makan. Dia punya kucing kesayangan, dibelikan naam keju, daging, kornet, macam-macam yang mahal. Dibelikan sarang walet yang satu mangkok 1 juta misalnya. Tetangganya 3 hari tidak makan. Ya, ini termasuk di sini. Loh, ini kan harta saya sendiri. Ini saya menyayangi binatang saya. Ya, ini kan termasuk sifat rahmat. Iya, tapi sudah tidak pada tempatnya. Masuk kamu lebih suka kepada kucing daripada suka kepada tetanggamu yang manusia. Ya. Lebih-lebih ini adalah pangkat sepupu. Ya. Om kamu, bibi kamu. 6. Ya. Tetangga dan keluarga. Ya. Yang seandainya kamu berikan, kamu mendapatkan 2 keutamaan. Sedekah dan silaturahmi. 6. Ya. Ini berinfak kepada binatang. 6. Yang sebenarnya kayak misalnya kucing, dikasih kepala ikan saja sudah cukup. Ya. Kepala ikannya sudah cukup. Tapi dia carikan ya, daging yang mahal di supermarket. Nah, ini untuk kucing kesayangan. Ya. Tetangga cuma cium baunya, tidak pernah menikmati rasanya. Nah, ini juga perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Nah. wa imma binfaqil mali fil umurid darah au ghairi nafiah, atau dengan menginfakkan harta tersebut pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau yang memadaratkan. Naam. Karena suka dengan petasan, akhirnya naam beli petasan banyak-banyak, diputar apa dinyalakan di rumahnya, masih dalam pekarangannya. Memang dalam pekarangannya, tetapi tetangga yang jantungan ini bisa mati, ya. Karena apa? Karena kaget dengan petasan-petasan tersebut. Naam. Lu ini kan uang saya sendiri. Iya benar. Saya cari dengan keringat saya. Halal ini, 100% halal, ya. Walaupun 100% halal, tapi kalau kamu infakkan kepada perkara yang memadaratkan. Naam. Tetangga kemarin baru melahirkan 3 hari misalnya, kamu sudah bunyi petasan yang besar-besar. Naam, ya. Atau tetangga hamil tua yang seharusnya bulan depan baru melahirkan menurut perkiraan, tapi karena petasan akhirnya lahir pada 7 bulan 8 bulan sudah lahir. Allah musta'an. Naam. Ini termasuk dalam perkara ini. Ya. Menginfakkan harta pada perkara-perkara yang memadaratkan atau tidak bermanfaat. Fa kullu dzalika dalikhun dakhilun fi idhatil mal. Maka semua itu masuk dalam menyia-nyiakan harta. Naam. Imma bitawali naqisi al-uquli laha, ya. Atau bisa jadi menyia-nyiakan harta itu dalam bentuk apa? Yakni menguasakan harta tersebut atau mengamanahkan, menyerahkan harta tersebut kepada orang-orang yang masih kurang akalnya. Ya. Kasighari wasufahai wal majanini wa nahwihim. Seperti anak yang masih kecil atau orang-orang yang memang akalnya belum sempurna atau orang-orang gila, jelas-jelas gila, ya. Naam, ini saya punya uang 1 juta titip, ya. Tolong sampaikan ke bibi saya di kampung sebelah sana. Ini orang gila dititipi, ini termasuk menyia-nyiakan harta. Loh, apa salah saya? Dosa saya apa saya? Saya enggak mencuri, enggak mukul orang. Loh, ini menyia-nyiakan harta termasuk ini. Nitipkan uang di orang gila. Naam, ini termasuk menyia-nyiakan harta. Anak kecil baru 3 tahun, ini uang 1 juta tolong belanjakan. Naam, ini, ya, belikan emas 2 gram di toko sana. Loh, anak 3 tahun, 4 tahun diserahi belanja dengan sedemikian. Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Naam. Lian Allah Ta'ala ja'ala amwala qiyaman linnas, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta-harta itu merupakan amanah bagi manusia, ya, yang harus ditegakkan bagi manusia. Biha taqumu maslahatuhum ad-diniyah wa dunyawiyah. Yang dengannya, dengan harta tersebut akan terwujud kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan duniawi maupun agamanya. Fatamamu nikmati fiha antusrafu fima khuliqat lahu minan manafi'i wal umuri syar'iyyah wal manafi'i ad-dunyawiyah. Maka merupakan kesempurnaan nikmat dalam harta tersebut adalah diarahkan, disalurkan kepada perkara-perkara yang memang harta itu diciptakan untuknya. Apa? Yakni untuk perkara yang bermanfaat dan untuk perkara-perkara yang syar'i dan perkara-perkara atau manfaat-manfaat yang duniawi. Allah berikan harta yang cukup, masya Allah. Nah, dia belum umrah, belum haji, uangnya cuma dipakai keliling dunia. Ya, maka ini juga termasuk, ya, termasuk yang menyia-nyiakan harta. Wa makarahahu Allahu li ibadihi. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dari hamba-hambanya, fa huwa yajibu minhum diddaha. Maka itu adalah sesuatu yang wajib. Ya. Kebalikannya, sesuatu yang wajib bagi hamba tersebut untuk mewujudkan kebalikannya. Ya, jadi kalau Allah membenci perkara ini, maka kewajiban kita melakukan kebalikan dari yang dibenci tersebut. 6. Yuhibbu minhum an yakunu mutatsabbitina fi jami'i ma yaqulun. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai dari mereka, yakni untuk mereka menjadi orang-orang yang tatsabbut pada seluruh apa yang mereka katakan, ya. Allah mencintai kalau kita mengucapkan sesuatu, ini adalah sesuatu yang kita bisa pertanggungjawabkan, ya. Kita bisa pertanggungjawabkan kebenarannya. 6. Walayan kurukulama sami'u, dan dalah dia tidak menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Wan yakunu mutahariyina lisidq, dan dalah dia menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk jujur. Wa la yas'alu illa amma yanfa, dan dalah dia tidak bertanya kecuali dari pertanya dari perkara yang bermanfaat baginya. Wan yahfadu amwalahum wa yudabbiruha, dan dalah dia menjaga harta-harta mereka dan mengatur harta itu sebaik-baiknya. Wa yatasarrafu fiha atasarrufatin nafi'ah, dan hendaklah dia mengatur harta tersebut dengan pengaturan yang bermanfaat. Yusrifuha fil masarif an-nafiah, dan hendaklah dia menyalurkan pada saluran yang bermanfaat. Wa li hadza qala ta'ala wa la tu'tu subaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, dan janganlah kalian serahkan as-subaha, ini adalah orang-orang yang belum sempurna akalnya, ya. Janganlah kalian menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta-harta kalian, yakni harta-harta yang Allah jadikan kalian sebagai penanggung jawab harta tersebut, ya. Jadi misalnya ada anak yatim dan hartanya kita yang memegang bertanggung jawab, maka hendaklah kita jangan berikan kepada mereka ketika mereka belum sempurna akalnya. Walhamdulillahi awalan wa akhiran, dan segala puji bagi Allah pada awalnya dan akhirnya. Wallahu alam, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.